Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Faqala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wal maridu alladhi la yurja bar'uhu, dan orang sakit yang tidaklah diharapkan kesembuhannya, sembuhnya dari sakitnya, itu fi hukmil kabir. Statusnya sebagaimana orang tua atau orang yang tua renta, sehingga fayuta'imu an kulli yaumin miskina, maka dia memberi makan untuk setiap hari puasa yang dia tinggalkan seorang miskin. Adapun orang yang berbuka puasa liudhrin karena satu udhur, yazulu kal musafir yang telah hilang, liudhrin karena satu udhur, yazulu yang bisa hilang. Contohnya musafir dan orang yang sakit dengan sakit yang yurja zawaluhu, masih bisa diharapkan hilangnya. Demikian juga wanita hamil dan murdi dan wanita yang menyusui, idza khafata, jika keduanya hamil dan murdi ini khawatir akan keselamatan atau kesehatan diri keduanya atau kesehatan dua anaknya, demikian juga wanita haid dan nifas, fa inna kullan min haula, maka masing-masing dari mereka-mereka ini, yatahattamu alaihi wajib atas mereka al-qada'u, untuk mengqada' puasa, yaitu dengan cara berpuasa fi ayyam min ukhar, di hari-hari yang lain, bi'adadil ayyam, sebanyak bilangan hari-hari yang allati aftaraha, yang dia berbuka pada saat itu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa man kana maridan aw ala safarin, dan siapa saja yang sakit atau bepergian, fa'idatun, maka lalu tidak berpuasa, fa'idatun, maka bilangan min ayamin ukhar, dari hari-hari yang lain. Wa fitul maridi, dan berbukanya orang yang sakit yang puasa itu membahayakan dirinya, dan musafir yang boleh baginya mengqasar salat, berbuka pada saat itu sunnatun, satu hal yang dianjurkan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala tentang mereka, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hitungan yang sama di hari-hari yang lain. Artinya, falyuftir, maka hendaklah berbuka dan mengqadha sebanyak hari yang ditinggalkan. Ditambah firman Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Dan Nabi SAW makhuyira, tidaklah beliau diberi pilihan di antara dua perkara, kecuali beliau akan memilih yang paling ringan, selama itu tidak dosa. Ditambah sabda Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi mengatakan, laisa minal birri asyamu fis safar, bukanlah termasuk kebaikan berpuasa saat bepergian. Namun wa in soma al musafir, namun jika musafir tersebut memilih untuk berpuasa, demikian juga orang yang sakit yang yasyuku alaihi saumu, yang puasa itu menyusahkannya, tetap memilih untuk berpuasa, soha saumuhuma, maka puasanya sah, ma'al karohah, namun makruh. Adapun wanita haid dan nifas, maka haram bagi mereka berpuasa saat haid dan nifas, seandainya nekat, walayasihu, juga tidak sah. Wal murdi wal hamil, dan wanita yang menyusui dan hamil, wajib bagi keduanya mengqada hari-hari yang ditinggalkan, min ayyamin ukhar, di hari-hari yang lain. Wa yajibu, dan wajib, ma'al qadha, di samping qadha, untuk wanita yang aftarat, wanita yang berbuka puasa, lil khawfi ala waladiha, karena khawatir kesehatan anaknya, di samping qadha, ketika dia cuma mengkhawatirkan anaknya dan bukan mengkhawatirkan dirinya, maka di samping qadha dia memiliki kewajiban it'am, memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, afta Ibnu Abbasin wa ghairuhu, Ibnu Abbas dan yang lainnya yaitu Ibnu Umar, minas sahabati, dari kalangan para sahabat yaitu Ibnu Umar, memberikan fatwa fil hamil, tentang wanita yang hamil dan menyusui jika khawatir kesehatan anaknya, untuk berbuka dan memberi makan setiap harinya seorang miskin. Iqamatan lil ita'ami maqam siyam, karena memberi makan di sini menggantikan puasa. Yakni adaan, yaitu menggantikan puasa yang harusnya dikerjakan secara ada, ma'a wujubil qadha alihima, dengan tetap ada kewajiban qadha atas keduanya. Dan wajib berbuka, dan wajibul fitru, berbuka puasa itu bisa wajib bagi orang yang memerlukannya dalam rangka inqadh, menyelamatkan orang yang mau terjerumus dalam kebinasaan, semacam orang yang mau tenggelam dan yang lainnya. Ini wajib manakala dia tidak bisa menolong kecuali harus berbuka terlebih dahulu. Maka kemudian ada orang yang karena dia berada di pinggir sungai, ada orang yang atau di pinggir kolam renang, ada orang yang minta tolong-tolong karena mau tenggelam, nah, karena dia lagi lemes berat, tidak bisa kalau dalam keadaan demikian nolong orang yang mau tenggelam. Dia perlu minimal minum, minimal minum untuk bisa menyegarkan badannya, untuk bisa menolong orang yang mau tenggelam tadi. Maka dalam kondisi ini wajib baginya membatalkan puasa. Namun jika dia dalam keadaan kuat, karena itu pagi hari misalnya, tidak membatalkan puasa juga bisa nolong orang yang mau tenggelam, maka tentu tidak perlu dan tidak boleh membatalkan puasa. Ya, kita maka dari apa yang tadi kita atau tambah satu lagi, kemudian perkataan Ibnu Qayyim, beliau mengatakan rahimallahu taala, sebab berbuka puasa itu ada empat, safar, sakit, haid, dan khauf min halakin, dan kekhawatiran min halakin, dari kematian atau kebinasaan, man yukhsha alaihi alhalaku bisaumi, untuk orang yang dikhawatirkan itu mati bisaumi dengan sebab puasa, semacam murdi, semacam wanita yang menyusui, wal hamil, dan wanita hamil, wa misluhu, dan semisal itu, mas'alatul ghariq, kasus orang yang mau tenggelam. Maka khawatir di sini bisa jadi khawatir untuk diri sendiri, berarti ya, khawatir di sini bisa khawatir untuk diri sendiri atau khawatir untuk orang lain. Ya, maka kita lihat dari sini, dari sejumlah paragraf yang telah kita baca, kita jumpai pendapat yang dipilih oleh penulis, ya, semisal tentang masalah puasa bagi musafir. Maka pendapat beliau untuk orang yang sakit yang yadurhu shaum, yang jika dia berpuasa itu dia kesusahan, maka dianjurkan baginya untuk tidak berpuasa. Namun seandainya memaksakan diri untuk tetap berpuasa, pendapat beliau adalah boleh, sah, namun ma'al karohah. Ini satu hal yang hukumnya makruh. Demikian juga pendapat beliau tentang musafir. Tapi kalau musafirnya tidak beliau syaratkan kesusahan, wal musafir alladhi yajuzu lahu qasru sholati, cukup dia musafir yang boleh untuk mengqasar sholat, tidak beliau syaratkan dalam kondisi susah, tidak beliau syaratkan berpuasa saat safar itu menyusahkannya. Yang penting dia adalah musafir yang boleh baginya mengqasar sholat, maka pendapat yang beliau pilih membatalkan puasa dalam kondisi tersebut hukumnya dianjurkan. Baik dia yasuku alaihi saum ataukah tidak yasuku alaihi saum. Baik dia repot dengan sebab berpuasa saat safar ataupun tidak. Namun untuk musafir yang yasuku alaihi saum, ya, safar itu menyebabkan dia tambah susah, jika memilih untuk berpuasa, puasanya sah, namun ma'al karoha, namun hukumnya makruh. Dan ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Manakah yang terbaik untuk dilakukan bagi orang yang musafir demikian, musafir misalnya, apakah yang terbaik, apakah yang dianjurkan untuk berbuka puasa ataukah tidak. Namun pendapat yang lebih tepat, wallahu ta'ala a'lam, untuk musafir yang puasa itu tidak menyusahkannya, puasa saat safar itu tidak menyusahkannya, berpuasa itu lebih baik untuknya daripada berbuka. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala dengan 4 alasan. Alasan yang pertama, karena menimbang keutamaan waktu. Tentu berpuasa saat Ramadan yang itu merupakan bulan istimewa, lebih istimewa daripada puasa wajib di bulan-bulan yang tidak istimewa. Kemudian yang kedua itu abra'u lidhimmah, menyebabkan dia lebih cepat untuk menyelesaikan kewajiban. Kemudian yang ketiga adalah adanya kemudahan karena suasananya adalah suasana puasa. Karena qadha itu satu hal yang berat dan penderitaan, di mana orang lain pada enak makan-makan dia harus menahan lapar. Adapun kalau dia tetap memilih untuk berpuasa, maka suasananya secara umum memang suasana puasa, sehingga puasa secara umum lebih ringan baginya. Kemudian yang keempat, dan inilah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu safar di hari yang sangat terik, sehingga semua sahabat berbuka dan tidak ada yang tetap bertahan berpuasa kecuali 2 orang, Nabi dan Abdullah bin Rawahah. Padahal semua sahabat yang lain sampai berbuka. Ini menunjukkan bahwasannya yang lebih tepat selama itu tidak menyusahkan, selama itu tidak menyusahkan, berpuasa itu lebih baik daripada berbuka. Adapun hadis yang beliau bawakan, laisa minal birri asyamu fi safar, maka kalau kita lihat sababul wurudnya, di mana sebabnya Nabi mengucapkan kalimat ini disebabkan ketika Nabi safar, Nabi jumpai ada sejumlah orang mengerumuni satu orang. Mengerumuni satu orang tujuannya untuk memayunginya. Karena tidak ada pohon, tidak ada apa-apa, sehingga di satu tempat dia itu lemes habis karena puasa. Maka supaya mengurangi penderitaannya, kawan-kawannya yang tidak puasa kemudian menutupinya dengan badan mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang ini, laisa minal birri asyamu fis safar. Ya, bukanlah termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Ini bukan melarang puasa ketika safar secara mutlak. Namun ketika orang itu mendapatkan masaqah azimah, kesulitan yang besar sampai merepotkan banyak orang gara-gara dia berpuasa saat safar, maka puasa semacam ini adalah puasa yang laisa minal birri, tidak dan tidak termasuk, tidaklah bagian dari kebaikan. Kemudian pandangan penulis tentang wanita hamil dan menyusui. Maka jika maka wanita hamil atau menyusui itu jika karena mengkhawatirkan kesehatan dirinya, maka mereka ini teranggap orang sakit. Dikiaskan dengan marid, orang yang sakit. Karena dikiaskan dengan orang yang sakit, maka wajib qadha. Karena kiasnya ke orang sakit. Itu jika khafata ala anfusihima. Namun jika bukan karena mengkhawatirkan dirinya, namun mengkhawatirkan orang lain, yaitu janin, ini kan orang lain. Kalau karena mengkhawatirkan keselamatan orang lain, dalam hal ini janin, maka kias dengan kasus nolong orang yang mau tenggelam. Gimana kalau orang itu mau nolong orang tenggelam? Apa kewajiban dia? Qadha. Kewajiban dia adalah juga qadha. Ada orang yang mau tenggelam, kita satu-satunya yang bisa nolong, namun kita kuat untuk nolong harus minum dulu. Ya, maka wajib minum. Minum di sini kondisinya wajib. Kemudian tentu puasanya batal, kemudian menolong orang tersebut. Namun ada kewajiban qadha puasanya, karena puasanya batal. Namun ini bukan batal puasa karena satu hal yang haram. Artinya, jika karena mengkhawatirkan janin, maka statusnya kalau pakai bahasanya Ibnul Qayyim, al-khawf minal halak, man yuksa alihil halak. Kekhawatiran matinya atau yang tidak harus sampai mati, ya, celakanya, orang yang dikhawatirkan celaka. Yang dikhawatirkan celaka boleh jadi di sini adalah orang yang mau tenggelam, demikian juga janin. Nah, kalau itu kekhawatirannya itu karena kekhawatiran kesehatan dirinya sendiri, karena itu kias dengan orang sakit, maka tidak ada kewajiban kecuali qadha, cuma qadha saja. Karena kiasnya dengan orang sakit, maka qadha saja. Orang sakit berbuka, dan apa ada kewajiban yang lain selain qadha? Tidak ada. Cuma qadha saja. Namun, ya, maka tadi di kalimat di paragraf yang bawah, namun jika karena mengkhawatirkan khafata ala walaidihima. Jika mengkhawatirkan orang lain, dalam hal ini adalah janin, maka qadanya jelas. Karena ini sebagaimana nolong orang yang mau tenggelam. Namun ada plus fidyah, memberi makan setiap orang, setiap harinya seorang miskin. Nah, dari mana ini memberi makan orang miskin? Dari perkataan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ini jalan cerita adanya ulama yang memberikan rincian rincian semacam ini untuk wanita hamil dan menyusui. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, maka karena wanita hamil dan menyusui itu bisa jadi karena mengkhawatirkan kesehatannya, demikian juga atau karena mengkhawatirkan kondisi janin. Artinya wanita hamil tidak boleh bermudah-mudah, wanita hamil dan menyusui tidak boleh bermudah-mudah untuk berbuka. Ya, baru boleh berbuka kalau kuat, artinya tidak boleh berbuka. Karena sebagian orang, sebagian perempuan beranggapan semata-mata hamil dan menyusui adalah udzur untuk tidak berpuasa. Padahal tidak. Udzurnya sebab berpuasa itu sakit. Jika itu kekhawatiran terhadap dirinya. Dan atau menyelamatkan orang lain, jika itu kekhawatiran terhadap janin. Artinya oleh karena itu, maka tidak bisa langsung begitu saja dianggap ini udzur untuk berbuka. Harus dicek terlebih dahulu. Kalau tidak tetap berpuasa itu tidak menimbulkan masalah untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, dalam hal ini janin, tidak memberikan masalah, maka wajib puasa dan tidak boleh berbuka. Namun berkaitan dengan masalah kewajiban wanita hamil dan menyusui yang merasa perlu untuk berbuka, maka ada pendapat yang lain di samping pendapat yang memberikan rincian semacam ini. Pendapat yang lain, misalnya kita jumpai pendapat yang mengatakan dia cuma punya kodok saja, tidak ada fidyah. Apapun kekhawatirannya, kekhawatiran untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, hanya kodok saja. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimallahu ta'ala. Dan ada pendapat yang lain, atau sebelumnya, berkaitan dengan Asar Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Beliau ditanya tentang wanita hamil dan menyusui, maka beliau menjawab, cukup baginya memberikan it'am, cukup baginya memberi makan. Kalau di asarnya, di riwayat asarnya itu tidak ada disinggung, ini adalah ita'am di samping kodok. Cuma memberi makan secara ita'am saja, tidak ada di sana plus kodok. Jadi zahirnya itu tanpa kewajiban kodok. Dari mana ulama yang mengatakan qadha plus fidyah? Padahal zahir riwayat tidak ada qadha, kata mereka. Kewajiban qadha-nya sudah jelas. Kewajiban qadha-nya itu jelas. Sehingga jawaban ini berlaku yang beliau sampaikan adalah untuk menjelaskan sesuatu yang belum jelas, yang perlu diketahui oleh orang lain, yaitu ita'am. Meskipun kalau zahir riwayat tidak ada di situ qadha. Oleh karena itu maka sebagian ulama memandang zahir riwayat, zahir riwayatnya itu tidak ada qadha. Maka hal ini menunjukkan bahasa menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, wanita hamil dan menyusui cukup ita'am tanpa qadha. Baik mengkhawatirkan dirinya sendiri ataupun orang lain. Dan ini pendapat yang dipilih oleh di antara ulama mu'asirin, dipilih oleh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Alasannya zahir riwayat. Dan wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang terakhir yang berdasarkan zahir riwayat atsar Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, wallahu ta'ala a'lam, itu yang lebih tepat dan lebih kuat. Nah, seandainya ada orang yang berhati-hati kemudian juga plus qadha, jika itu untuk kekhawatiran terhadap janin, plus qadha, maka ya, insya Allah tidak mengapa. Dan perlu diketahui bahasanya pendapat Syaikh Saleh Fauzan yang baru saja kita baca membuat rincian. Semisal itu pula pendapat Syaikh Ibnu Taimin rahimallahu taala. Namun di majmu' fatwa beliau memberikan pengecualian karena mazhab beliau qadha. Mazhab beliau qadha jika itu karena kekhawatiran diri sendiri, dan qadha dan plus fidyah jika karena kekhawatiran janin. Namun beliau mengatakan jika di majmu' fatwa jika kewajiban qadha wanita ini bertumpuk-tumpuk karena setiap tahunnya dia kalau tidak hamil yang menyusui, kalau tidak hamil yang menyusui, demikian selama masa produktifnya keadaannya demikian, maka dia bertumpuk-tumpuk yang sangat memberatkan, maka beliau membolehkan untuk ita'am saja. Ya, kemudian kita lanjutkan, wajib 'alal muslim, dan wajib atas orang muslim untuk menegaskan niat berpuasa manakala puasa itu puasa wajib sejak malam hari, semisal puasa Ramadan, demikian juga puasa kafarah dan puasa nadar. Caranya biaya takit yaitu dengan berkeyakinan kalau dia akan berpuasa Ramadan atau qadha Ramadan atau akan berpuasa nadar atau puasa kafarah. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Bagi setiap orang adalah dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha marfu'an sabda Nabi, man lam yubayyit asyama, barang siapa yang tidak memalamkan niat puasa sebelum terbitnya fajar, fala syama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Maka fayajib, maka wajib untuk berniat puasa yang wajib fil lail, di waktu malam. Faman nawa as-sauma, namun siapa yang berniat puasa dan niatnya itu minan nahar, di siang hari atau di pagi hari, semacam orang yang berada di waktu pagi dan dia belum makan apapun sejak terbit fajar dan baru kemudian dia punya niat untuk berpuasa, maka itu lam yujizihu, maka itu tidaklah cukup baginya, artinya tidak sah baginya ila fitatawu, kecuali untuk puasa sunnah. Adapun puasa yang wajib falayan aqidu, maka tidak akan ada namanya puasa jika pasang niatnya di pagi hari. Karena keseluruhan siang dari pagi sampai sore wajib padanya niat puasa. Wa niyatul tan'atifu 'alal madhi. Dan niat itu tidaklah bisa bersambung untuk sesuatu yang sudah berlalu. Ya, kalau dia niat puasa wajibnya itu jam 8, ya maka cuma bisa jalan maju jam 8 sampai maghrib. Niat puasa itu tidak bisa jalan, tidak berlaku apa? Surut ke belakang. Tidak bisa. Surut ke belakang niat pasang niatnya jam 8, kemudian berlaku juga surut ke belakang sejak subuh, di samping juga berlaku 8 sampai maghrib. Padahal ketika dia itu puasanya puasa yang wajib, semisal puasa nadar atau puasa kafarah, maka puasa wajib untuknya itu adalah keseluruhan siang sejak terbit fajar. Sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ini semua sudah harus ada niat puasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Sehingga tidak mungkin kita katakan sah puasa jika pasang niatnya jam 8. Kenapa? Karena niat itu la tan'atifu 'alal madhi, tidak berlaku surut ke belakang, cuma bisa berlaku ke depan. Sehingga nanti tidak keseluruhan bagian siang itu dia berpuasa, karena dari fajar sampai jam 8 pagi dia tidak berpuasa dan tidak ada niat puasa ketika itu. Ini alasan logika, alasan akal untuk mengapa tidak boleh tidak puasa wajib harus pasang niat sebelum munculnya fajar, artinya di malam hari. Amma shaumun nafli, adapun puasa sunnah, maka boleh pasang niatnya di siang hari. Berdasarkan hadis Aisyah radhiallahu anha, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada satu hari Nabi masuk ke rumahku dan bertanya, hal indakum syai'un, apakah ada di tempatmu satu makanan? Yang dimaksud dengan indakum di sini adalah indaki. Yang dimaksudkan adalah indaki, karena yang ditanya adalah Aisyah. Ya, maka hadis ini dalil bahasanya dhamir jamak mukhatab itu boleh untuk cuma satu perempuan. Fakulna, maka kami katakan la, tidak ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inni idzan shaimun, jika demikian aku berpuasa. Dan yang jadi sisi pendalilan adalah idzan, jika demikian. Maka ini dipahami bahasanya beliau niat puasanya baru saat itu. Diatkan oleh al-jamaah yaitu kutubu sitah kecuali al-Bukhari. Sehingga dicatatkan kaki dikatakan diatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pada awalnya beliau dalam keadaan tidak niat berpuasa, karena dia buktinya karena beliau mencari makanan. Baru setelah itu beliau berpuasa. Wa fihi dalilun, dalam hadis ini juga terdapat dalil bolehnya menunda niat puasa jika itu puasa sunnah. Fatukhassas bihi, maka hadis ini mentaksis dalil-dalil yang melarang. Ya, maka hadis di atas dianggap dinilai sebagai mukhassis untuk misalnya hadis sebelumnya malam yubayit asyama qoblatul ilfajri fala syama lahu. Siapa yang tidak pasang niat di malam hari. Dan di sini asyama tidak ditegaskan, maka ini berlaku pada puasa wajib dan puasa sunnah. Karena redaksinya malam yubayit asyama, bisa kita katakan al di sini jinsiyah, listirakil jinsi, berarti berlaku untuk semua puasa. Kenapa kemudian puasa sunnah itu ya boleh niat di pagi hari? Jawabannya karena ada pengecualian, ada takhsis berdasarkan hadis ya Aisyah radhiyallahu anha. Maka namun syarat sahnya puasa sunnah yang pasang niatnya di pagi hari tidak dijumpai sebelum pasang niat hal yang membatalkan puasa, semacam makan dan minum atau yang lain. Jika sebelum niat puasa telah melakukan sesuatu hal yang membatalkan puasa, maka puasanya lam yasiha asyamu, maka puasa itu tidak sah. Dan yang menarik, yang patut digarisbawahi, beliau katakan bighairi khilafin, tanpa ada perselisihan ulama. Kenapa kata-kata bighairi khilafin ini satu hal yang menarik untuk digarisbawahi? Karena di masyarakat awam kita ya, terdapat anggapan yang aneh tersebar di sebagian masyarakat awam. Ketika orang itu puasa sunnah, kemudian dia bertamu dalam rangka menghormati tamu yang ngasih suguhan, maka dia bisa minum dan makan apa yang disuguhkan. Setelah selesai bertamu, dia melanjutkan niat puasa dan puasanya itu sah. Ini pemahaman yang tersebar di sebagian masyarakat awam di tempat kita. Saya sangat banyak menerima pertanyaan tentang masalah ini, berkali-kali mendapatkannya. Maka ini satu hal yang tidak benar. Gimana mau kita katakan puasanya lanjut padahal dia telah makan, minum, telah ngeteh, kemudian nyamil ini dan itu. Namun itu realita, ada pemahaman semacam itu. Dan ini pemahaman yang tentu sangat-sangat tidak berdasar. Kemudian kalau kita lihat perkataan beliau di sini tentang masalah untuk puasa sunnah itu boleh pasang niat di pagi hari, beliau mengatakannya secara mutlak, awa amma shaumun nafli fayajuzu biniyatin minan nahar, dan kalimat-kalimat selainnya menunjukkan kalau beliau tidak membedakan antara puasa sunnah yang muayyan ataukah puasa sunnah yang mutlak. Perlu diketahui sebagian ulama membedakan puasa sunnah yang muayyan dan puasa sunnah yang mutlak dalam masalah ini. Kalau puasa itu puasa sunnah yang muayyan semacam puasa Arafah atau puasa Asyura, maka tidak boleh tidak harus pasang niat di malam hari. Yang boleh pasang niat pagi hari, siang hari, itu khusus untuk puasa sunnah mutlak. Yaitu puasa sunnah karena sekedar pingin puasa. Kok ini hari Selasa, kok ya tidak ada aktivitas keluar, tidak ada aktivitas berat, cuma nyantai karena libur dan semacam itu, udahlah saya tak niat puasa. Maka kemudian dia berpuasa, itu puasa sunnah mutlak. Atau hari Rabu, saya tak puasa saja karena tidak ada aktivitas, tidak ada banyak aktivitas. Maka kemudian niat puasa, ini puasa sunnah mutlak. Nah ini menurut sebagian ulama, ini yang boleh pasang niatnya di pagi hari. Lain hanya kalau puasa sunnah yang muayyan, yang sudah puasa sunnah tertentu, misalnya puasa Senin atau Kamis atau Arafah atau Asyura, maka tidak boleh tidak harus pasang niatnya di malam hari. Namun kalau kita lihat paparan yang disampaikan oleh penulis, maka kalimat-kalimatnya mutlak sehingga mencakup puasa sunnah yang muayyan ataupun yang ghair muayyan. Dan pendapat yang dipilih oleh penulis dalam hal ini insya Allah adalah pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini. Tidak ada beda antara puasa sunnah muayyan dan ghair muayyan dalam masalah boleh pasang niat di pagi hari. Karena dalil yang kita pakai yaitu hadis Ibnu Abbas, hadis Aisyah, tidak menegaskan puasa tersebut harus puasa sunnah mutlak. Tidak ada penegasan semacam itu, sehingga kita berlakukan umum untuk semua puasa sunnah, baik muayyan ataupun puasa sunnah mutlak. Ya, kemudian dengan ini berakhirlah pembahasan di kitab Siyam. Kemudian kita berpindah ke Kitabul Buyu'. Langsung pada babun fi ahkamil buyu', bab tentang seputar ketentuan jual beli. Allah telah jelaskan dalam kitabnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam sunnah mutahharah sejumlah hukum-hukum muamalat. Yang dimaksud dengan muamalat di sini adalah jual beli, sewa menyewa dan semacam itu. Karena kata-kata muamalah itu memiliki sejumlah makna. Bisa jadi muamalah itu artinya jual beli, sewa menyewa dan teman-temannya. Boleh jadi bisa juga muamalah itu artinya interaksi. Interaksi, maka beliau adalah seorang ya muamalahnya baik. Itu artinya interaksinya, ngobrolnya orangnya ya, enak dijak ngomong, enak dijak ngobrol, orangnya ramah dan semacam itu. Ya, namun muamalah di sini yang dimaksudkan adalah ukut muamalat, jual beli, sewa menyewa dan teman-temannya. Maka Allah telah jelaskan, Allah dan Rasulnya telah menjelaskannya secara detail karena manusia membutuhkan hal tersebut. Lihajatim, karena manusia membutuhkan makanan untuk menguatkan badannya, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan yang lainnya yang merupakan daruriyatul hayat. Boleh jadi kebutuhan-kebutuhan pokok atau mukamilat, kebutuhan-kebutuhan yang tidak pokok. Manusia punya berbagai macam kebutuhan, boleh jadi kebutuhan pokok, kebutuhan primer, atau kebutuhan yang tidak pokok, boleh jadi sekunder ataupun tersier. Maka jual beli pada dasarnya adalah hukumnya boleh berdasarkan Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Yang dimaksud dengan kias di sini adalah akal sehat. Bukan kias dalam artian dikiaskan dengan perkara yang lain. Allah Ta'ala berfirman, wa ahalallahu al-bai'a, dan Allah mengharamkan semua jual beli. Al di al-bai' itu jinsiyah, listiraqul jinsi. Dan juga Allah berfirman, dan tidak ada atas kalian dosa, anta betarufat lam mirabikum, jika kalian safar untuk haji sambil mencari fatlan mirabikum, anugerah dari Rob kalian. Maksudnya apa? Mencari rezeki, mencari keuntungan. Dan Nabi SAW bersabda, al-bayyani bil-khiyari malam yatafaraqa. Dua orang yang mengadakan transaksi jual dan beli, itu bil-khiyar, itu punya hak untuk membatalkan transaksi selama keduanya belum berpisah badan. Fa in shadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka jual beli keduanya diberkahi. Dan jika keduanya bohong dan menyembunyikan, maka dihapus keberkahan transaksi jual beli keduanya. Apa beda shadaqa wa bayyana, jujur dan menjelaskan? Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, yang dimaksud dengan jujur adalah jujur berkaitan dengan kelebihan, dan menjelaskan itu berkaitan dengan cacat dan kekurangan. Demikian juga kadzaba artinya bohong berkaitan dengan kelebihan dan keunggulan barang. Ya, sedangkan katama menyembunyikan artinya membunyikan cacat ya, dan kejelekan, kekurangan barang. Dan fil jumlah secara umum para ulama sepakat bolehnya jual beli. Adapun kias yaitu maksudnya dalil akli, maka dari sisi bahasanya kebutuhan manusia da'iyatun mendorong untuk adanya transaksi jual beli. Karena kebutuhan orang itu seringkali tata alak berkaitan dengan apa yang ada, apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka dia membutuhkan apa yang dimiliki oleh orang lain, boleh jadi dia membutuhkan uang yang dimiliki oleh orang lain dan dia cuma punyanya barang. Atau mathman, atau dia butuhnya barang, mathman, barang yang dibeli dan dia punya uang. Namun barang dia tidak punya, yang punya barang orang lain. Dan mereka orang lain dan kawannya tersebut tidak akan mau memberikan apa yang kita butuhkan kecuali bi'iwadin, ada kompensasi. Maka hikmah Allah Subhanahu wa taala iktadat mengharuskan bolehnya jual beli lil wusul, supaya kita bisa sampai ilal ghardil matlub, sesuatu yang kita inginkan. Maka kita lihat berdasarkan penjelasan di paragraf ini, bahasanya yang dimaksud dengan kias bukanlah kias. Namun yang dimaksud dengan kias adalah dalil akli. Kalau kias yang dimaksudkan kias, kita butuh dikiaskan dengan apa? Nah, jual beli mau dikiaskan dengan apa? Ada, harus ada makas alaih. Harus ada sesuatu yang menjadi dasar untuk kias. Ternyata kalimat-kalimat yang kita baca tidak menyinggung itu sama sekali. Sehingga kias yang dimaksudkan di sini adalah kias dalam makna luas, bukan kias dalam makna sempit. Dan kias dalam makna luas artinya dalil akli. Dan jual beli itu yang akid sah dengan bisiroh kauliyah, boleh jadi dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Ya, kalau siroh kauliyah maka dia tata kawan terdiri dari dua hal yaitu ijab dan kabul. Maka ijab dan kabul itu tidak harus identik dengan akdun nikah. Ya, jual beli juga ada ijab dan kabul, sewa menyewa juga ada ijab dan kabul. Karena ijab itu artinya mengharuskan, kabul artinya menerima. Lain hanya dengan bahasa orang awam, yang ijab dan kabul itu sama dengan akad nikah. Ya. Kalau kita sampaikan padanya ijab kabul jual beli, mereka mungkin heran kok ada jual beli kok pakai ijab dan kabul. Ya. Yang dimaksud dengan ijab adalah lafaz yang sadir berasal dari penjual, semacam penjual mengatakan bi tuku jual. Sedangkan qabul adalah lafaz yang sadir berasal dari pembeli, semacam ucapan ishtara itu aku beli. Namun sah juga jual beli dengan sighah fi'liyah, dengan semata-mata perbuatan, itulah yang disebut dengan al-mu'atah. Nah, namanya baik al-mu'atah. Dan baik al-mu'ata atau sirah fi'liyah berupa mu'ata ini tata kawan cuma terdiri dari al-akhdi wal-iqta, mengambil dan memberikan. Semacam penjual menyerahkan barang, pembeli mengambilnya, lalu pembeli yadfa' menyerahkan samanaha al-mu'tad. Harga standar atau harga yang telah diketahui. Waqat takunu, dan boleh jadi ya, sirahnya itu murakab batun, tersusun dari dua hal sekaligus, ucapan dan perbuatan. Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan jual beli mu'atah itu memiliki beberapa bentuk. Bentuk yang pertama muncul dari penjual ijab dengan kata-kata faqad saja, sedangkan pembeli cuma mengambil. Ya, maka penjual itu ada kata-kata, ada omongan, pembeli tidak ada omongan. Ini tergolong juga jual beli baik mu'athah. Semacam penjual mengatakan ambil kain ini bidinarin dengan uang satu dinar, dengan harga satu dinar, lalu pembeli mengambil kain dan menyerahkan satu dinar, maka ini mu'athah. Wakadzalika law kana atsaman muayyanan, demikian juga ketika tsamannya alat pembayarannya itu sudah tertentu. Semisal penjual mengatakan ambillah kain ini dengan alat pembayaran bithaubika, alat pembayarannya kainmu itu. Fayakhuduhu, lalu pembeli mengambil kain yang ditunjuk dan menyerahkan kain yang diminta tanpa ada omongan apapun. Maka ini jual beli mu'athah. Kemudian yang kedua, ayasdur minal mustari, muncul dari pembeli kata-kata dan dari penjual cuma menyerahkan barang. Baik samannya itu mu'ayyanan, baik alat pembayarannya itu sudah tertentu dan ada, ataukah alat pembayarannya itu matmuman terjamin, fidhimah dalam tanggung jawab seseorang, bahasa bebasnya terhutang. Ya. Maka misalnya pembeli mengatakan, ya ini ada contohnya, pembeli mengatakan saya beli sarungmu dengan harga 50 ribu minggu depan, pekan depan. Kemudian penjual menyerahkan sarungnya. Ini jual beli mu'athah dengan apa? Dengan samannya apa? Matmumnan fi dhimmah. Uangnya terhutang. Atau samannya mu'ayyanan. Ku beli sarung milikmu dengan baju koko ini. Kemudian penjual menyerahkan sarungnya dan mengambil baju kokonya. Ini juga jual beli mu'athah. Cuma yang ngomong cuma pihak pembeli saja. Kemudian maka ini kalau di sini mu'athahnya dua model ini, mu'athahnya adalah gabungan antara murakabatun min kauliyah wal fi'liyah. Ya, dua jenis mu'athah yang baru saja kita baca ini yang contoh untuk murakabatun min kauliyah wal fi'liyah, gabungan perpaduan antara ucapan dan perbuatan. Dan ada mu'athah jenis yang kedua yang murni semuanya adalah cuma perbuatan. Maka bentuk yang ketiga adalah tidak ada satupun dari keduanya yang berucap. Bal hunaka urfun, cuma ada urfun, hukum tidak tertulis. Bi wada'i thaman, dengan cuma sekedar meletakkan uang. Wa akhdhul muthman, dan ngambil barang. Dan inilah jual beli yang ada di supermarket. Dan semisal itu. Maka orang cuma ngambil barang dan ke kasir, enggak ada ngomong apa-apa, dia cuma naruh barang-barangnya, cuma diem saja ini. Kemudian kasir juga kemudian apa menyinari barcode-nya, kemudian keluar total, dia juga enggak ngomong apa-apa. Kemudian kita nyerahkan uang, dia kemudian ngasih kembalian, masukkan ke plastik, dan kita ambil dan tidak ada omongan apa-apa. Paling-paling matur nuwun, terima kasih. Ini tidak ada hubungannya dengan akad. Maka ini mu'athah yang murni cuma hanya terdiri dari perbuatan saja. Dan perlu diketahui mimbabil fa'idah, bahasanya mu'athah itu tidak sah menurut madhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i, jual beli itu hanya sah itu manakala kauliyah. Ya. Ada kata-kata dari pihak penjual dan pembeli. Kalau tidak ada kata-kata, tidak ada ijab dan kabul berupa kauli, ijabun kauli dan kabul kauli, maka tidak sah. Ini sulitnya konsisten dengan mazhab Syafi'i di zaman ini. Sulitnya konsisten dengan mazhab Syafi'i di zaman ini. Maka contoh semacam ini satu hal yang patut untuk disodorkan kepada sebagian orang yang terlalu berlebihan dalam mengistimewakan mazhab. Dalam hal ini mazhab Syafi'i, kita harus komitmen dengan mazhab Syafi'i dan atau kalimat-kalimat semacam itu. Maka tinggal ditanyakan aja, Pak, gimana kalau jual beli ke supermarket jenengan gimana Pak caranya, Pak? Nah, sesuai dengan mazhab Syafi'i ataukah tidak? Ya, dan bisa kita jamin tidak pakai mazhab Syafi'i, bahkan jual beli di warung pun juga boleh jadi tidak pakai mazhab Syafi'i. Ya, karena tidak ada penjual mengatakan saya jual barang-barang ini dengan harga sekian, kemudian pembeli mengatakan saya beli barang-barang tersebut dengan harga sekian. Namun yang benar adalah namun pendapat yang rajih, buat jeli mu'atah itu sah. Karena Allah dan Rasulnya tidak mengharuskan ijab dan kabul tersebut harus ucapan, harus kata-kata. Oleh karena itu maka kembali kepada urf. Maka ketika urf menilai di sini ada ijab kabul, baik itu dengan kata-kata ataupun perbuatan, maka telah terjadi ijab kabul. Tentu tidak ada akad kecuali ada ijab dan kabul. Nah, ijab kabulnya itu bisa jadi kata-kata dan bisa jadi perbuatan. Tentu ketika urf itu mengatakan ini adalah ijab kabul, perbuatan semacam ini sekedar menyerahkan dan menerima barang itu adalah ijab kabul dalam transaksi jual beli, maka itu ijab kabul. Kemudian disyaratkan untuk sahnya transaksi jual beli syurutun sejumlah syarat. Di antaranya adalah syarat berkaitan dengan aqidain pelaku transaksi dan ada yang syarat yang fil ma'qud alaih objek transaksi. Dan jika hilang dari syarat-syarat tersebut syartun satu syarat saja lam yasihal bay'u, maka transaksi jual belinya tidak sah. Maka kemudian beliau akan sampaikan dua jenis syarat sah transaksi jual beli. Yang pertama, syarat berkaitan dengan pelaku transaksi. Syarat yang pertama, at-taradi minhuma, ada saling kerelaan di antara keduanya. Maka tidaklah sah transaksi jual beli jika salah satunya dipaksa dan itu pemaksaan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Mengingat firman Allah Ta'ala, ila antakuna tijaratan antaradim minkum, kecuali jika kalian mengadakan perdagangan yaitu jual beli yang itu saling ridha di antara kalian. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'u antaradin, jual beli itu hanyalah harus dengan saling ridha. Dikatakan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Majah dan lain-lain. Demikian kalau di matan di bagian atas, adapun di catatan kaki kita lihat diatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, diatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Dan adab dalam tahrij, maka yang benar adalah apa yang ada di catatan kaki. Ibnu Majah dulu baru Ibnu Hibban. Karena kaidahnya mendahulukan yang ada di Kutubus Sittah. Maka ketika orang mau menyebutkan satu hadis, hadis ini diatkan oleh Kutubus Sittah dan non-Kutubus Sittah, maka Kutubus Sittah adabnya, etikanya Kutubus Sittah harus dikedepankan. Maka ini ada hadis diatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Maka Ibnu Majah disebutkan pertama kali, baru Ibnu Hibban. Tidak boleh, tidak beretika atau kurang beretika kalau disebutkan Ibnu Hibban baru Ibnu Majah. Oleh karena itu, maka yang tepat adalah apa yang terdapat di catatan kaki. Ibnu Majah baru Ibnu Hibban. Adapun apa yang ada di matan, apa yang ada di atas, maka ini kurang tepat. Namun jika pemaksaan itu adalah bihaqin, pemaksaan yang dibenarkan oleh syariat, sahal baik, maka jual belinya sah. Contohnya adalah qadi memaksa seseorang untuk menjual hartanya dalam rangka untuk melunasi utangnya. Fa inna hadza ikrahun bihaqin, maka ini adalah pemaksaan yang dibenarkan oleh syariat. Maka kemudian terjadilah transaksi jual beli kita dengan orang tersebut, maka itu tidak mengapa. Kalau dalam aturan Islam berkaitan dengan agunan utang, maka ketika jatuh tempo itu tiba, tidak otomatis orang yang menghutangi bisa memilikinya. Nah, itu tetap milik orang lain. Demikian juga tidak otomatis dia langsung boleh menjualnya, karena ini milik orang lain. Lalu apa yang terjadi ketika jatuh tempo tiba dan orang yang berutang itu tidak bisa melunasi utangnya? Maka jawabannya adalah, si orang yang menghutangi ini meminta baik-baik kepada pemilik agunan, tolong jual barangmu, uangnya untuk bayar utangmu. Boleh jadi dijumpai kasus, ternyata dia tidak mau jual agunannya, namun lunasi juga dia enggak bisa. Lunasi enggak bisa, padahal ini sudah hari jatuh tempo. Lunasi enggak bisa, jual agunan enggak mau. Maka aturan main dalam fikih Islam, maka orang yang menghutangi lapor ke qadhi. Pak, ini saya ngutangi fulan, ini jaminannya di tempat saya. Ini bukti utang piutangnya ini, kertasnya, ini jaminannya di tempat saya. Ini sekarang hari ini berdasarkan surat perjanjian ini sekarang hari jatuh tempo dan dia tidak mau dan dia tidak bisa tidak bisa melunasi. Namun dia sudah saya minta baik-baik untuk jual agunannya juga dia tidak mau. Ya, maka nanti qadhi punya kewajiban untuk manggil. Ya, setelah dipanggil orang yang bersangkutan ternyata betul, maka nanti qadhi punya hak untuk memaksa si pemilik agunan untuk menjual barangnya. Maka qadhi akan perintahkan polisi, sana temani dia jual barangnya, minta dia untuk jual barangnya. Bukan polisinya yang jual, dia polisinya cuma nemeni. Tetap yang jual itu pemiliknya. Polisi atas suruhan, atas permintaan qadhi yang memaksa dia untuk menjual barangnya, dibawa ke pasar, jual barangmu. Gimana kalau dia sampai pasar enggak mau jual barangnya? Dia masuk penjara. Jadi penjara sampai dia mau menjual menjual agunannya. Dia baru bebas ketika dia mau menjual agunannya. Dengan dia masuk penjara, utangnya tidak lunas. Utangnya tetap belum lunas. Maka ketika kemudian qadhi memaksa, akhirnya kemudian ada orang yang transaksi dengan orang ini, maka itu tidak mengapa dan transaksi yang sah. Maka syarat pertama harus ada taradhi, saling rela di antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Maka jual beli tidak sah jika ada ikrah, jika ada pemaksaan. Demikian juga jual beli tidak sah jika ada malu dan sungkan. Malu dan sungkan, maka jual beli tidak sah. Maka kemudian dia sungkan kalau tidak menjual barangnya. Kenapa? Karena barang miliknya itu sebenarnya dia tidak berminat untuk menjualnya. Namun karena ustadznya yang pingin ini kayaknya bagus, gimana saya beli, mau ngomong tidak, tidak kuasa. Maka terjadi transaksi jual beli. Maka ini transaksi jual beli yang tidak sah. Jika ustadz ini tahu kalau ini menjual barang kepadanya karena pekewuh, karena sungkan, maka haram baginya untuk membelinya. Maka tidak boleh ada sungkan, tidak boleh transaksi itu karena malu, karena sungkan, karena pekewuh, karena tidak enak, karena ini mempengaruhi keabsahan transaksi. Demikian juga ketika transaksi itu karena terpaksa. Kemudian syarat yang kedua, disyaratkan untuk masing-masing pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli, hendaklah dia adalah jaizat tasarruf, orang yang boleh mengadakan transaksi. Siapa itu orang yang tergolong jaiz tasarruf, orang yang boleh mengadakan transaksi? Manakala dia adalah huron merdeka, bukan budak, mukallafan, dia adalah mukallaf. Mukallaf itu adalah singkatan dari balighun aqilun, baligh dan berakal. Artinya jika gila, maka tidak sah. Jika belum baligh, maka ini juga bermasalah. Kemudian yang ketiga adalah rasyidan, lawan dari safihan. Dia adalah seorang rasyid, seorang yang sudah pandai untuk bertransaksi. Bukan orang yang safih, orang yang tidak bisa bertransaksi. Karena dia sudah baligh, namun dia terlalu lugu dan polos, tidak bisa nawar, beli ya cuma sekedar beli, mau kemahalan, mau kemurahan, mau ini, dia tidak bisa membedakan ini kemahalan, ini kemurahan, ini terlalu mahal, dia tidak ngerti kayak gitu. Wah, pokoknya segitu kok bilangnya, sudah diajari itu kemahalan tetap tidak bisa-bisa juga. Enggak paham-paham juga. Nah, maka dia safih, enggak boleh mengadakan transaksi. Oleh karena itu maka tidak sah baik wa syira, jual beli min sabiyin wa safihin wa majununin wa mamlukin bi ghairi idzni sayyidihi. Tidak sah transaksi jual beli dengan sabi, anak kecil yang belum baligh, dengan safih, orang yang tidak bisa bertransaksi. Karena dia tidak tahu ini diakali ataukah tidak, ini wajar atau tidak, dia tidak tahu. Meskipun dia tidak tergolong gila, ya, namun kurang satu strip, kata orang bilang, atau kurang dua strip, gitu. Sehingga dia enggak gila namun ya tidak bisa bertransaksi. Maka ini safi, tidak boleh bertransaksi, tidak sah transaksi dengannya. Demikian juga tidak boleh transaksi dengan orang gila atau budak ketika dia tidak mendapatkan izin dari tuannya. Maka kalau zahir pendapat penulis mulakhas fiqhi itu sama dengan madhab syafi'i yang melarang orang yang belum baligh, anak yang belum baligh untuk mengadakan transaksi mutlak. Mau cilok harga 100 atau kemudian atau sekarang mungkin enggak 100, enggak ada ya cilok 100 ya. Boleh jadi harga 500 rupiah atau lebih dari itu atau kurang dari itu, enggak boleh. Dan ini madhab syafi'i. Harus baligh. Maka anak TK, anak SD, itu enggak boleh mengadakan transaksi jual-beli. Dan tidak sah jika mengadakan transaksi jual-beli. Ya, maka jualan sama anak TK, anak SD itu kalau dalam mazhab Syafi'i, dan ini nampaknya mazhabnya sesoleh Fauzan di sini, itu transaksi yang tidak sah. Kalau transaksi tidak sah, maka uang itu masih milik anak tersebut dan barang itu masih milik milik pedagangnya. Sehingga si anak ini makan harta orang lain tanpa bil batil, dengan cara yang tidak tidak dibenarkan. Dan ketika si pedagang itu dapat duit, maka ini juga memakan kemudian digunakan untuk berbagai macam keperluannya. Maka ini adalah harta orang lain yang didapatkan dengan cara yang batil. Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, maka pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah mazhabul Hambali. Yang membolehkan transaksi jual beli untuk anak tamyiz, asalkan nilainya tidak besar, dan besar dan tidak, mahal dan tidak, kembali ke urf. Gimana kalau belum tamyiz? Tamyiz itu 7 tahun. Gimana kalau kurang dari tamyiz? TK, ya. TK kan belum tamyiz, ya. Ya, maka kalau belum tamyiz, Hanabilah juga membolehkannya dengan dua syarat, nilainya kecil dan seizin walinya. Seizin dan sepengetahuan walinya, nilainya kecil. Kecil dan besar kembali kepada urf. Maka kalau dulu zaman saya kecil boleh jadi 1000 itu sangat besar. Wah, untuk anak kecil kok jajan habis 1000. Wah, ini satu hal yang sangat besar. Ya. Ya, karena permen satu cuma 25 perak. Ya. Nah. Maka 100 bisa sudah dapat banyak, sudah dapat 4. Ya. Maka tolak ukur kecil dan besar kembali kepada urf, kepada budaya. Ya, maka yang dipraktekkan di tempat kita dalam masalah jual beli dengan anak kecil itu mazhab Hambali, tidak Syafi'i. Maka Syafi'i tidak boleh jualan di TK, jualan di SD. Jualan itu cuma ke anak SMP, SMP saja, yang kelas 3 kan? SMP saja yang kelas 3 karena kalau tolak ukurnya 15 tahun maka SD itu 12, kemudian 13, 14, SMP itu 13, 14, 15, 15 itu kelas 3. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.